Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang terampil mengendalikan diri kita. Sepakat? Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Siapakah orang yang sabar? Orang yang sabar itu adalah orang yang paling terampil menahan diri, mengendalikan diri dari apapun yang tidak Allah sukai. Jadi sabar itu bukan pasif. Sabar itu proses aktif. Bayangkan supir mobil ketika rally, dia harus mengendalikan diri dalam situasi yang berat, sulit, berbahaya, dalam kecepatan tinggi. Kurang lebih seperti itulah orang yang sabar tuh, yang terampil mengendalikan dirinya. Karena masalah itu adalah kalau kita tidak terampil mengendalikan diri. Ada yang tidak terampil mengendalikan lisan, celaka tuh. Bicara itu, nih di Indonesia kemarin ada tuh kehebohan luar biasa, sampai kemana-mana dan terus menerus, gara-gara kurang terampil mengendalikan lisan. Ada yang tidak terampil mengendalikan mata, akibatnya dari mata turun ke hati, turun ke lutut, ya. Bahasa Sunda sih nyorocot begitu. Orang yang matanya tidak terjaga, mungkin adik-adik pernah mendengar narkolema, narkotika lewat mata. Orang yang senang pornografi, yang senang melihat maksiat, itu otaknya akan berubah strukturnya. Karena yang saya ketahui dari ilmu yang saya baca dan saya dengar, kerusakannya bisa permanen itu, yang suka lihat pornografi itu. Terus ketagihan dan kemampuan berpikir normalnya makin melemah. Itu karena tidak bisa mengendalikan mata. Tidak bisa mengendalikan pendengaran. Stres nih, tidak sengaja kita mendengar aib orang lain, sudah kepikiran. Itu motornya nyicil tuh. Tiap lihat motor tuh langsung inget cicilan. Apapun yang tidak sengaja kita dengar, yang berupa hal yang tidak manfaat, cenderung akan membuat pikiran kita, benar? Apalagi orang yang suka mendengar aib, kejelekan orang lain. Itu nikmat menurut nafsu, tapi petaka menurut iman. Yang tidak bisa mengendalikan nafsu, tidak bisa mengendalikan amarah, tidak bisa mengendalikan syahwat. Pernah dengar cerita itu tentang suami istri yang istrinya tuh pemarah luar biasa. Dan kalau marah itu gak bisa berhenti. Kalau marah malam bisa jam 11. Itu marah sampai pagi. Baru berhenti kalau letih marahnya. Dan kalau suami keluar dari rumah gak mendengarkan, dikejar itu. Di luar itu marah teriak-teriak. Akibatnya suaminya ini sudah kehilangan cara dan diam saja. Dan harus menjawab lagi. Kalau menjawab pasti salah. Ngomong dong. Ngomong apa lagi. Nah baru ketika sudah letih, suami baru bisa meloloskan diri. Hasilnya sekarang ditalak tuh. tidak bisa mengendalikan syahwat, na'udzubillah, ya. Jadi ilmu penting dalam hidup adalah ilmu apa? Mengendalikan diri. Ilmu mengendalikan diri ini sebetulnya intinya adalah seseorang itu punya kesempatan untuk berpikir apa manfaat bagiku, atau disebut ambak. Pernah dengar ini? Apa manfaat bagiku? Ambak, ulangi. Kalau ambam, ya itu sebetulnya enggak ada. Ambak, apa manfaat bagiku? Jadi kita harus benar-benar mikir ini tuh manfaat tidak. Biasanya kita suka mudah celetak-celetuk. Ini salah satu latihannya ya. Latihan nahan diri dari celetak-celetuk. Tahu celetak-celetuk? Komentar spontan. Karena biasanya orang lihat sesuatu, dengar sesuatu, langsung diproses dan mau ngomong. Ini latihannya. Jangan celetak-celetuk apapun, kecuali sudah diproses dulu. Perlukah saya bicara? Manfaatkah saya bicara? Benarkah perkataan saya ini? Itu mikir. Lalu pakai rasa. Ini jadi apa nih? Niatnya apa saya ini? Ujub, riya, nyakitin orang atau tidak? Jadi ada pakai akal untuk menentukan perlu tidak, benar tidak, manfaat tidak. Tapi pakai rasa. Karena rasa ini menentukan nada, ya. Mengerti adik-adik? Nah itu nada ya. Ngartin tuh. Itu kata-katanya sama. Tapi nada ini datangnya dari hati yang jengkel. Kalau hati yang jengkel, nada itu cenderung gak enak. Kenapa? Karena hati kita lagi gak enak. Cik cepat atuh. Nah itu lagi gak enak. Minta cepat. Kenapa yang gitu-gitu aja gak bisa? Itu nada. Kan bisa mengatakan, yang gitu kan harusnya sudah bisa ya. Nah, itu enak gak? Coba nih lihat. Bibi, ada apa sayang? Nah ini, beda lagi urusannya. Nada itu pakai perasaan. Kalau lagi jengkel beda, lagi sayang beda, lagi datar beda. Ya. Tahan. Sekarang apa yang paling harus kita tahan, kendalikan dalam hidup ini? Yang prioritas kita kendalikan adalah lisan. Selain mata, ya. Lisan ini, karena dari lisan inilah yang paling banyak orang menjadi penghuni neraka jahanam adalah dari lisan. Rasulullah pun sudah mengingatkan, barang siapa yang bisa menjamin baginya bagiku, jadi menjamin tuh menjaga lisan apa yang ada di dalam, di antara dua rahangnya dan dua kakinya, maka aku jamin baginya ke surga. Begitulah orang yang sangat bisa menjaga lisan dan farjinya itu dijamin. Sebentar saya bacakan dulu beberapa dalilnya ya. Iya, ini dia. Bahaya lidah. Lidah adalah satu kenikmatan besar yang dianugerahkan Allah. Pada lisan inilah terbanyak kebaikan, kemanfaatan yang luar biasa dan luas. Dan barang siapa yang bisa menjaganya sesuai dengan syariat, maka dia mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Inti dari lisan ini adalah zikrullah ta'ala, baik asma'ul husna, membaca Al-Quran, doa munajat, lalu menasihati manusia, tawasobil haq, tawasobisob, mengajak orang ke jalan Allah, memperkenalkan jalan Allah, memperkenalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, itu dari mulut. Tapi kalau tidak hati-hati, maka lidah inilah penyebab manusia masuk neraka. Rasulullah sendiri mengingatkan, berulang-ulang ya, falyakul khairan aw liyasmut, dan tidaklah nanti seseorang akan diseret ke neraka dengan wajah-wajah mereka terkecuali karena ulah lidah-lidah mereka. Jadi inilah yang benar-benar ada satu kalimat yang hamba katakan yang kalau, dan dia tidak peduli dengan kalimat itu, dan itulah yang membuat dia terjun ke dalam neraka jahanam. Jadi mulai sekarang mari kita tahan lidah ini, jangan celetak-celetuk. Misalkan dengan alam, hujan lagi. Kira-kira Allah suka tidak dengan orang yang ngomong gini? Amit-amit ya, hujan aja tiap hari. Hujan pekerjaan siapa? Orang yang tidak ridho kepada Allah, waman sakito falahu suktu, dia akan dimurkai Allah. Tidak boleh hujan. Ya sesuka Allah saja yang menciptakan hujan. Pasti banyak kebaikan dalam hujan. Walaupun menurut pandangan kita ada hal yang kurang pas karena sering. Tapi tidak boleh mencela. Panas, dingin. Ini panasnya, oi. Jadi dingin tidak? Tidak. Pasti sudah diukur. Karena kalau kepanasan pasti mateng. Ya, sudah. Dingin, kacau nih cuaca. Gak mungkin kacau. Apalagi yang suka dikeluhkan dari alam? Cung. Ayo. Acungkan tangan bicara. Ya, Dek. Panas. Sudah jangan nyebutkan tadi udah diam ya. Diam itu urusan saya. Iya, Dek, panas baik. Kan? Angin. Oh, masuk angin. Buang angin. Itu gimana anginnya? Dek. Kencang banget. Ya, alhamdulillah. Tinggal dikecilin AG-nya ya. Ada lagi? Oh, matahari gak muncul. Waduh, celaka nih, gak panas. Baju gak ada yang kering, saya bau becepok. Ini juga tidak bagus ya. Ada lagi? Apa dari alam yang suka celetak-celetuk gak bagus? Ya, Dek. Banjir. Ya, banjir kita hadapi dengan baik, kita cegah, tapi tidak perlu banyak komentar yang membuat ini teh gara-gara hujan banjir begini. Tidak boleh, ya. Itu sudah maunya Allah. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tiada satupun musibah yang terjadi di bumi maupun pada dirimu kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian mudah bagi Allah. Al-Hadid ayat 22. Apalagi? Cung, ya, Dek. Kan? Kabut asap. Wah, segala kita sebutin ini asap terus nih. Baik, intinya itu. Apalagi sekarang celetak-celetuk komentar-komentar yang suka enggak ketahan. Tentang apa? Ya. Macet. Gimana keluhannya macet? Macet, amit-amit, padahal udah nyampe itu, ya. Ada kan, aduh ampun macet sekali, aduh. Itu mah ya, sampai 6 jam ke Jakarta. Padahal ngobrol itu teh udah nyampe. Jadi kalau ditanya, gimana perjalanan macet? Macet, dah gitu. Jangan macet, sama di status juga UACEEEEE. Tet. Biasa aja. Gimana jalan? Ya tadi macet. Ya alhamdulillah. Lebih banyak waktu untuk istirahat, untuk zikir. Amit-amit sekarang ya ke Jakarta. Ampun, ampun. Ngaco ini. Nah itu udah gak ada gunanya. Apalagi yang suka banyak celetak-celetuk. Ban bocor. Gimana contohnya? Ya gimana celetak-celetuknya kalau ban bocor? Aduh, ban bocor, mana buru-buru lagi. Ternyata perut saya juga bocor. Harusnya gimana kalau ban bocor? An inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ban meletus, inna lillahi wa inna ilaihi. Pak, ban meletus, Pak. Iya, Bu. Kan kita sama-sama tahu, ya. Gimana dong, Pak? Kenapa ban meletus? Karena sudah waktunya meletus, Bu. Segalanya ada waktunya. Semuanya ada ajalnya. Apa artinya itu, Pak? Artinya ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita, Bu. Kok Bapak kadang-kadang sabar begini? Kan baru dengar ceramah, Bu. Mumpung masih ingat. Gak tahu besok lusa. Pak, tapi kan masih jauh, Pak. Allah tahu, Bu, kita kurang olahraga. Inilah saatnya kita olahraga. Ayo Bapak yang naik, Ibu yang dorong. Yeah. Apalagi komentar-komentar spontan yang suka jadi celetak-celetuk, ya Dek. Air pasang gimana? Oh, aduh, rob lagi. Ya udahlah, biarin. Ya. Ini didominasi oleh santri baru nih. Silakan, memang ya. Petir, oh di absen semuanya ya. Aduh, petir lagi gitu. Selain alam, apa yang suka biasa celetak-celetuk kita sering dengar? Komentar tentang fisik orang. Mbak, berapa kintal sekarang? Kintal itu karung, hadirin. Kalau lihat yang gemuk gini ya, ini ada satu adab yang jelek nih ya. Adab yang jelek kita itu kalau ada seseorang menurut versi kita ada kekurangan, cenderung mau nanya. Misalkan seseorang ada jerawat, ya harusnya kita diem aja. Karena satu, kita bukan dokter ahli jerawat. Dua, kita gak akan ngasih obat. Ini pas lihat, ya Neng, wajahnya kok jerawatan banget. Itu mencabik-cabik hati, meremukan perasaan, menghancurkan kejiwaan. Ini didramatisir, gak gini-gini amat. Justru itu yang jangan ditanya. Kita malah nanya. Ada teman misalkan perutnya jadi gendut, mau dicolok perutnya, atuh jadi ketahuan. Hamil berapa bulan, Om? Ini kan menekan perasaan. Ada teman main panas-panasan, kulitnya jadi hitam. Wow, black magic begini. Ini atau reuni, adik-adik mungkin belum ya, kalau teman-teman akan udah pada senior, reuni, rambutnya kan sebagian udah pada putih, oh sudah meninggalkan dunia hitam ya. Memang maksudnya putih rambut, tapi kan teman-teman satu reuni sangkanya tukang mesum ini. Jangan mengomentari fisik, celetak-celetuk, kadang pengen aja celetak-celetuk. Nah ini tahan. Karena boleh jadi satu patah kata melukai hati dia, merusak silaturahim, jadi fitnah malah. Ya, seperti yang beruban itu, dan meninggalkan dunia hitam nih. Yang selewat kan nyangka sama-sama dunia hitam. Ya. Jangan, ini misalkan belum punya anak, kita tahu. Gak usah ditanya, gimana? Jadi gak punya anaknya. Justru itu yang neken perasaannya. Atau belum punya jodoh dan kita tahu. Dan gak usah segala ditanya. Gimana teh? Udah nikah belum? Itu yang neken tuh ya. Jangan segala ditanya, jangan segala dikomentari, jangan segala ingin tahu yang bukan wajib kita tahu. Sepakat? Ini adab yang kurang bagus. Misalkan seseorang jarinya ada yang nggak ada dua, atau ada apalah di sini bekas hitam apa. Nah orang cenderung kan akan menutupi kekurangannya. Nah kita jangan menyelidiki terus. Lihat jari yang disembunyikan, nanti dia tarik. Lihat, nggak boleh. Itu adab yang tidak bagus. Ada orang yang kakinya misalkan oleh Allah dibuat sedemikian rupa, kita penasaran lihat kaki. Tidak boleh, hadirin. Jaga perasaan, itu pun termasuk harus menahan diri dari serba ingin tahu, serba ingin, ya serba enggak nahan pengen, dan tidak ada perlunya bagi kita untuk tahu itu. Setuju? Udah, jangan banyak nanya lah, mending banyak istighfar, kecuali yang kalau kita nanya bakal jadi kebaikan bagi kita dan bagi yang bersangkutan. Kalau merasa baik buat kita dan menyiksa buat dia, itu jangan. Mbak kan seumur-umur gak pakai jilbab, sekarang pakai jilbab, itu gak usah diomongin. Atau ngomong gini, alhamdulillah sekarang sudah nutup aurat, jadi ketahuan sebelumnya belum. Dan diam, alhamdulillah. Setuju? Nah gitu, diam. Ya. Ada lagi celetak-celetuk apa? Akhwat, dunia perakhwatan. Bu. Bau bebek. Oh, bau bebek teh bau. Oh. Bau badan. Ya sudah. Kalau bau badan non terima aja. Tinggal napas pakai mulut. Kalau ada yang bau badan, bagaimana? Sebetulnya orang yang bau badan itu sudah tersiksa tuh oleh baunya sendiri. Ya, dia udah kepit, ketiaknya neken, tapi kan ada sela-sela yang membuat menjalar. Kita harusnya cari solusinya tuh, ada contoh yang bagus tuh, kita beli deodoran. Tapi ngasihnya juga harus pakai adab, jangan nih atuh. Jangan gini, saya belum pernah ngamalin ini ya, tapi kelihatannya bijaksana nih. Jadi beli deodoran 2, 4. Saya belinya kelebihan. Ini saya pakai 1, ini pakai 1. Oh, dia kan merasa ada teman, ya. Ngerti enggak sih? Ini secara teoritis semua menyenangkan ya, tapi praktek saya belum nyoba. Bawa minyak wangi atau apa. Alhamdulillah, saya kemarin dari Mekah bawa 3 oleh-oleh. Tuh, 2, 3. Ah, dia tidak terpojok. Tapi kalau spesial untukmu, satu-satunya. Dan ngasihnya di depan teman ya. Ini kan kezoliman. Gini ya, kalau ada orang yang bau badan, dia tuh sebetulnya udah gak nyaman, dia malu, dia tertekan. Kita jangan nambah beban dia ya. Kita harus cari solusi tanpa menambah bebannya. Kayak lagi sholat, handphone bunyi. Semua langsung mikirin handphone. Allahu Akbar. Siapa tuh yang pakai handphone? Gak kira-kira, Allahu Akbar. Harusnya dia sebelum masuk dimatiin dong. Tuh, bunyi terus, saya jadi gak khusus nih sholat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh, ini harusnya langsung dimatiin. Kenapa sih gak langsung dimatiin? Siapa nih orang ini? Terus aja gitu. Sampai selesai, tengok. Coba kita rubah pikirannya ya. Ah, ketika tenenenet ada yang bunyi ujian. Tidak tiap sholat bunyi kayak gini. Saya harus tetap khusyuk. Allahu Akbar. Harus tiap bunyi ingat ke Allah. Ini ujian, kehusuan saya. Nanti kalau udah selesai sholat husnuzon. Ini pasti yang punya handphone enggak ada niat ngerusak sholat semasjid ya. Enak enggak perasaan gitu? Ini saudara saya enggak ada niat. Yang kedua husnuzon. Dia udah pasti tertekan dengan handphone yang bunyi itu. Tapi kenapa dia enggak matikan? Boleh jadi dia sudah matikan. Tapi kan ada beberapa handphone yang kuat ya, tidak mati-mati. Karena dia enggak tahu mijitnya yang mana. Dulu ada sambil duduk bunyi, didudukin itunya, ternyata kan getar ya. Jadi dia malu sendiri. Mati tidak bisa. Oh, mungkin dia kesulitan mematikannya. Husnuzon itu akan membuat hati lebih tenang dan menahan dari komentar-komentar enggak enak. Coba siapa tadi yang handphonenya nyala? Yang benar dong Pak, ke masjid itu matiin. Oh, tertekan enggak? Apalagi yang di sebelahnya nunjuk, yang ini nih. Oh. Dia tuh udah menderita banget itu dengan handphone seperti itu ya, termasuk maaf yang sering dibahas itu yang buang angin gitu. Tut, enggak sengaja dikit pletek. Pletek plot. Lebih baik kita pura-pura enggak tahu. Jangan suka ditunjuk sekarang, Dek. Baru juga diajarin. Diam ya. Jadi semua tahu dia yang kentut ya. Maaf ya, udah diem. Kita enggak tahu. Santri baru 2 hari ya. Sampai di mana tadi? Ya, ketika jangan didramatisir, peletek begitu. Kita mendengar. Takdir Allah bukan kita dengar. Hah? Takdir Allah bukan. Ini ujian kecil yang hanya ngebletek begitu. Harusnya kita bijaksana. Pasti dia udah berusaha nahan sekuat tenaga. Tapi tak tertahankan. Dia pasti enggak niat meracuni kita semua dengan belerang itu. Nah, kata-kata meracun ini keji hadirinnya. Hanya mengganti aroma. Harusnya, dan itu sudah selesai masalahnya kan. Net, sudah selesai. Masa masalahnya selesai, emosinya berlanjut? Yang benar loh. Ini kan majelis taklim. Pakai dong akal sehat. Di mana kepedulianmu terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala? Memang kelihatannya soleh. Karena ada tuh kiai yang ulama yang mungkin pernah dengar kisah itu ya. Ada ibu-ibu konsultasi enggak kuat. Tapi beliau pura-pura enggak dengar. Maaf ya Bu kalau bicara agak keras dikit. Yai kurang keras. Yai dikit lagi. Yai aduh si ibu langsung lega berarti enggak kedengaran. Padahal nyata tuh kedengaran. Tapi demi menjaga perasaannya pura-pura tuli tuh. Gitu tuh. Itu harusnya gitu kita ini ya, ngejaga perasaan orang, menahan diri. Hadirin, memang kajian kali ini sederhana, tapi ini sering kali kita sholat, kita saum, kita ngaji, kita ke majelis taklim, umroh, tapi mulut ini enggak kejaga, enggak suka nahan. Misalkan kalau udah jengkel tuh maunya kita tampakkan kejengkelan itu. Tahan dulu. Karena kalau hati udah enggak enak, ini rumusnya nih. Kalau hati udah enggak enak, itu wajah kita tuh bekel enggak enak. Nada omongan kita tuh enggak enak. Kalau hati enggak enak nulis, itu dibaca tuh enggak enak. Tenangkan dulu. Tahan, tahan, istighfar. Kalau sudah mulai reda, barulah bicara. Ini penting hadirin, tidak usah tiap ingin bicara jadi bicara. Tiap ingin nulis langsung menulis. Tahan, ingat tahan. Berapa lama? Relatif ya, ini bukan masalah waktu, tapi masalah kegigihan untuk menahan diri. Nah, udah ditahan bagaimana? Kembalikan ke Allah. Karena satu-satunya yang menenangkan adalah Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hatimu hanya akan tenang jika mengingat Allah. Ya, hanya dengan mengingat Allah hati ini akan tentram. Sederhana ini, tapi inilah sumber masalah kita. Kita enggak sanggup menahan diri. Suka kalau udah ingin langsung. Termasuk beli-beli juga begitu. Kan ada ingin, ada perlu. Ingin itu cenderung nafsu. Kalau perlu, memang itu yang kita perlukan. Makanya kalau ingin bicara dengan perlu bicara beda. Ingin beli sepatu dengan perlu beli sepatu itu beda. Kalau ingin itu cenderung besok udah ganti lagi keinginannya. Ini ada teman kemarin, wah katanya sekarang udah keluar iPhone 7. Tenang, jangan beli yang ini. Sebentar lagi keluar lagi. Kan ini mau ulang tahun Apple, nah biasanya ada produk baru. Tapi kalau sudah produk itu keluar, akan ada produk yang paling canggih. Jadi dia tiap tahun gak pernah beli. Karena dia selalu nunggu yang paling canggih. Ini yang bagus. Ini persis seperti naik angkot. Hari ini bayar, besok gratis. Aduh senang naik angkot, duduk. Hari ini bayar, besok gratis. Sip, besoknya naik lagi. Hari ini bayar, besok gratis. Sip, begitu. Sampai tamat tuh sekolah. Tahan, tahan, tahan. Setuju? Tahan, tahan. Pokoknya tahan, tahan. Termasuk kalau lagi jengkel, bertengkar, misalkan tahan, diam, tenang. Karena ingat, orang bertengkar yang diinginkan kebenaran atau kemenangan? Kemenangan. Kalau orang cari kebenaran, itu namanya tukar pikiran. Kalau mencari kemenangan, pasti pakai emosi. Dan semakin emosi, akal semakin turun. dia semakin gak bisa melihat kebenaran. Yang dia pikirkan dia harus menang ngomong. Gak ada gunanya kita banyak ngomong dengan yang gak sehat akalnya. Ya, betul? Preng, piring pecah, bibi, di mana mata kamu? Tuh kan, malah nanya mata. Untungnya si bibi ini jernih pikirannya. Ini bu, ibu juga tahu monyong. Nah, jadi ibu yang monyong, bibi mah senyumnya biasa. Dasar orang kampung, kata bibi. Kita kan di kampung se-RT bu, diam. Begitulah hadirin, orang yang marah tuh tidak perlu diladeni. Jadi gimana ngadepin orang yang marah? Sadar aja bahwa ini bukan saat yang pas untuk adu argumen. Tidak ada gunanya, ya. Tenang, banyak zikir. Zikirnya juga jangan yang memancing kemarahan. Astagfirullahaladzim. Apa kamu istighfar-istighfar? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kamu nyangka saya setan ya? Jadi zikirnya tuh yang tenang, tenang. Gimana coba caranya kalau lagi ada bertengkar dan ngomongnya tuh menyakitkan atau enggak enak? Hati itu langsung nunduk, ya Allah, ini terjadi dengan izinmu. Pasti ada hikmah di balik semua ini. Ya Allah, ini semua kepahitan pasti diundang oleh dosa saya. Astagfirullah, ya Allah, saya sering nyakitin orang. Ini saatnya kembali ke saya. Astagfirullah. Jadi sambil ngedengerin yang enggak enak itu ya, kita mah punya dunia lain, yaitu dunia tobat. Nah gitu dong, tafakuri. Ya, padahal kita tafakur yang lain. Begitulah. Sama bu, kalau suami marah, bapak tuh capek tahu, capek. Kalian tahu enggak gampang jadi suami itu. Ibu enggak usah ngomong, apalagi jadi istri. Saya mah hamil, melahirkan, papa belum pernah hamil. Tapi kan aku yang menghamili, loh, jadi ngaco ya, jadi riut, nggak jelas. Mendingan tenang aja. Capek tahu jadi kepala keluarga tuh, dunia sengsara, belum lagi di akhirat. Gak usah ngejawab bu. Mending gini, iya pak, saya semakin paham betapa beratnya jadi seorang kepala keluarga. Nah gitu, apa sih yang saya inginkan dari semua ini selain pengertian? Pengertian. Saya semakin paham pak. Benar-benar sekarang saya tahu betapa beratnya. Saya ingin bisa bantu bapak. Enggak, bukan masalah bantu. Pengertian aja udah cukup bagi papa. Alhamdulillah pak. Insyaallah saya semoga bisa menempatkan diri yang pas. Ya alhamdulillah kalau kalian sudah paham. Ini sedikitnya ada uang 2 gepok hadirin. Kata istri, maaf pak, ini uang monopoli. Ya hanya aja ingin. Hadirin, dan namanya juga saya ngarang cerita kan boleh ya. Jangan protes. Nah ibu bapak dan hadirin sekalian, sederhanalah kuncinya kali ini ya. Tahan diri. Tahan. Juga WA, BBM, jangan suka ingin langsung ngebalas. Jangan sampai udah njut. Tulis cepat, jangan, tahan. Kita nge-WA, BB belum dibalas aja, mana balasannya? Itu pasti emosi ya. Udah A-nya panjang, pakai gambar yang merah lagi gini tuh. Tahan, cari 1001 alasan. Tapi dia sudah baca, sudah contreng biru. Kan katanya BBM naik itu menyengsarakan. Tapi BBM tidak dibalas, wah itu luar biasa menderita. Dah tenang, segalanya ada waktunya. Gitu. Sekarang lagi latihan sabar. Dikirim, udah dibaca tapi gak dibalas. Mungkin sedang melakukan kewajiban lain. Mungkin lagi nyetir, gak mungkin. Dah gak apa-apa. Katakan aja di hati, insya Allah segalanya ada waktunya. Jangan sampai mana balasannya. Bosan nih saya nunggu, amit-amit tuh kan kamu kayak gini. Jadi jengkel, tahan. Termasuk lift, kalau nunggu lift kan biasa di kantor ada lift. Aduh, pas lihat penuh terus. Itu juga nggak nolong apa-apa. Lebih baik katakan semuanya ada waktunya. Ternyata sudah 1 jam nggak masuk-masuk, berarti waktunya naik tangga gitu. Tapi ini lantai 5, Allah menginginkan saya olahraga, gitu. Udahlah dibuat simple ya. Jangan suka dibikin masalah berat. Yasiru wala tu'asir, bashiru wala tunafir. Jadi buatlah, jangan dibikin ribet gitu. Enggak harus semua urusan jadi rewel. Rasulullah juga suatu saat apa yang gulanya apa? Aduh saya lupa nih kisah ini, yang asin atau apa ya? Minum ya? Yang Aisyah terus gimana deh ceritanya? Saya baca cuman saya lupa. Enggak apa-apa deh. Disediakan minum terus. Oh ya, biasanya di oh Rasulullah tuh minum, biasanya disisakan setengahnya buat Aisyah. Terus ini dihabiskan. Dimasukin galem, nah oleh Aisyah tuh ya. Tapi Rasulullah tuh menjaga perasaannya, dihabiskan aja air garam itu agar Aisyah tidak tahu bahwa air itu asin. Sampai gitunya ya. Beda dengan kita, kadies ya. Mana tadi karacun. Justru biasanya disisakan setengahnya, karena air itu asin oleh Rasulullah dihabiskan. Supaya enggak tahu Aisyah bahwa air itu air asin. Itu ngejaga perasaan orang tuh sampai kayak gitu. Ayo ah tahan diri, jangan memuaskan hati dan orang jadi terluka ya. Tahan. Begitu. Ya, cukup ada pertanyaan silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ibu. Ibu dengar suaranya di telepon ya, Bu. Jangan dengar di radio. Kalau pendaftarannya maksudnya. Bisa dibayangkan kalau kita ngobrol delay seperti ini ya. Halo Bu. Ibu dengarnya di telepon ya. Bu. Ibu dengar di mana sekarang? Ibu dengar pakai telepon atau radio? Iya Bu, jangan banyak komentar ya, semua berbaik sangka. Bu, tidak boleh, kok suaranya begitu, tenang, jangan banyak komentar. Diam, latihan pertama ini. Bu, Ibu, nada menentukan perasaan ya. Ya. Beliau sudah menelpon. Sabar ya, nanti diumumkan pada waktunya sudah siap menerima pendaftaran. Sekarang kita sudah mendapatkan tempatnya, yaitu di Monumen Bandung Lautan Api di depan Unpad. Benar kan itu? Di Pati Ukur, nanti wilayahnya itu. Itu lebih nyaman ya. Silakan penelpon selanjutnya Bu. Nanti diumumkan kapan pendaftarannya. Ibu udah gak kuat daftar ya. Tenang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 tahun apa Pak? Maaf tadi kurang jelas. Halo. Tadi sudah 4 tahun apa Pak? Rumah belum jadi-jadi. Rumah siapa Pak? Oh, rumah Bapak sudah 4 tahun belum jadi-jadi. Karena keuangannya belum ya. Oh ya Pak, itu artinya belum waktunya jadi Pak. Nah, apa yang menghalangi diperkirakan dosa. Jadi Bapak dan keluarga ajak banyak istighfar, biasanya dibuka nanti Pak. Bapak harus banyak tobat, gak apa-apa Pak. Bapak kelihatannya gak punya dosa apa? Maaf, punya ya. Sedikit atau banyak Pak? Banyak atau banyak sekali ya, ini menekan perasaan. Nah, berarti tobatnya harus banyak ya Pak ya. Nah, katanya yang menghalangi rezeki barokah itu adalah dosa. Jadi sekarang ajak istri, anak-anak, selain sholat tepat waktu berjamaah, banyak istighfar Pak. Istighfar, nanti Bapak ciri-cirinya akan ada tenang ya. Kalau sudah mulai tenang, biasanya tahap keduanya ada jalan keluar, entah dari mana aja. Dan yang ketiga nanti, warozakohu min haitsu la yatasib, ada kejutan-kejutan. Bapak mau dikasih doa istighfar yang paling mantep, Pak? Mau enggak, Pak? Namanya Sayyidul Istighfar, yang kalau Bapak baca pagi ini, lalu misal ditakdirkan Bapak meninggal sore, itu bisa masuk surga. Beneran, Pak, asal dengan yakin. Dan sebaliknya juga begitu. Ini doanya ya. Sayyidul Istighfar. Sudah apa santai semua? Coba. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Panjang tuh. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya Abu bidhambi faghfirli wa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Ah, ini bagusnya dihafalkan termasuk artinya ya Pak ya, dan ada di internet Pak supaya gampang di buku doa. Tulis aja Sayyidul Istighfar, cara menghap, iya Pak, ya, baca. Di samping istighfar yang lain seperti doa istighfar Nabi Adam, sudah apa belum Pak? Rabbana, belum ya? Ah, kalau gitu ini Pak yang Bapak harus hafalkan dan amalkan supaya Allah nanti menyelesaikan bangunannya ya Pak ya. Jadi kalau ada masalah mah banyak tobat. Syaratnya sholatnya tepat waktu. Ya Pak ya. Kalau sholat tepat enggak Bapak? Maaf, agak telat. Ya telat, pantas rumahnya telat ya. Dan ibadahnya mungkin telat ya. Kalau tobatnya telat, ya juga pertolongan. Tapi itu nggak pernah tobat, nggak pernah sholat, malah rumahnya bagus. Rumahnya dikasih, barokahnya yang tidak dikasih, Pak. Bapak mah yang barokah, ya. Terima kasih, Pak. Alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya amalkan istighfar, ya. Surat Nuh ayat 10, Hud ayat 52. Itu janji-janji Allah akan dibukakan pintu pertolongan, termasuk rezeki. Silakan. Halo, halo, silakan. Halo. Iya. Ya, Bu, silakan, Bu. Sepengetahuan saya, qoblah subuh 2 rakaat, Bu. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan qoblah subuh, pahalanya dunia berikut isinya. Ah, itulah. Kalau mau masuk masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat, kemudian qoblah subuh 2 rakaat dan sholat subuh 2 rakaat. Sesudah itu itikaflah sampai saatnya syuruk, ya. Nanti ada sholat isyrok 2 rakaat yang insya Allah pahalanya haji umroh sempurna. Begitu. Silakan. Yang jangan ditinggalkan qoblah subuh, bada qoblah maghrib, qoblah subuh, qoblah duhur, bada maghrib, bada isya. Nah, itu jangan ditinggalkan, ya. Yang jangan bada subuh, bada asar. Yang dibolehkan qobla asar, qobla maghrib, qobla isya, silahkan gitu. Tapi yang jangan ditinggalkan tadi apa? Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Itu bisa 10 atau 12. Masing-masing 2, begitulah. Kalau istighfar Rasulullah, Rasulullah itu 70 atau 100 kali sehari tanpa dosa. Kalau seperti kita ini bagusnya ditambah, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa mau ingat terus sama Allah? Tunggu dulu. Halo. Halo. Ya. Sudah takdirnya beliau mendahului kita di dalam bicara ini, ya. Bagaimana supaya ingat Allah? Jadi Allah tahu nih siapa di antara hambanya yang pengen ingat kepada Allah. Dan satu-satunya yang bisa membuat kita ingat Allah siapa? Allah sendiri. Makanya banyak doa. Tahu doanya? Allahumma, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ulangi. Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Coba minta ke Allah terus dan banyak menyebut nama Allah yang mana saja, Asmaul Husna atau doa atau membaca Quran, murojaah Quran itu zikir. Ya, saya sih zikirnya belum ke hati, baru mulut aja. Oh, itu lebih bagus dibanding bicara maksiat. Orang yang mulutnya banyak zikir susah maksiat. Lebih bagus mulutnya menyebut nama Allah dibanding bicara sia-sia. Lebih bagus mulutnya menyebut nama Allah dibanding tidak nyebut apapun. Tapi hati saya belum ingat Allah, nanti oleh Allah ditolong. Mudah bagi Allah memindahkan dari zikir lisan dilengkapi menjadi zikir hati. Istiqomahkan aja menyebut nama Allah. Kalau kita ingin istiqomah, apa yang perlu pertama kali istiqomah adalah istiqomah zikrullah ta'ala. Ya, penelpon terakhir. Iya, silakan. Iya Pak, jadi kalau belum mampu tidak wajib Pak. Bapak yang penting meniat aja sekarang, lalu nabung ikhtiar. Kalau mau daftar, daftar. Tenang saja Pak, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Bapak berhutang, nanti meninggal gimana? Malah jadi masalah ya, mewariskan hutang. Ya kalau tidak mampu mah tidak wajib. Wajib itu bagi yang mampu. Halo. Ya, penelpon masih ada lagi, masih ada 8 menit nih. Kenapa ini agak ada horor nih pagi ini? Itu volume radionya mohon dikecilkan. Waalaikumsalam. Teh, Kang. Mohon dikecilkan volume radionya ya. Halo, tolong dikecilkan volume radionya, Kang. Kang, pindah jangan di sana. Alhamdulillah. Halo. Mungkin yang lain ya. Terima kasih yang sudah berusaha nelpon. Cukup ya. Cukup ya. Jadi tidak salah yang nelpon. Tidak semua yang nelpon paham bahwa kalau neleponnya dekat dengan radio terjadi feedback lah bahasanya. Bahasanya jadi ngewiwiw seperti tadi ya. Jadi kalau itu bukan ngalelewe, halo itu bukan ngalelewe ya. Itu adalah feedback namanya. Sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan nih silaturahim kita di radio walaupun sederhana dan nanti dilengkapi dengan ustadz-ustadz lain. Kalau niat kita benar-benar ingin dekat dengan Allah, ilmu yang sederhana ini bisa diamalkan. Kita enggak niat ingin dilihat orang sebagai orang baik, tapi kita niat dari waktu ke waktu kita bisa jadi orang baik. Ya, perkara kesalahan kita ya, kita semua gudangnya kesalahan. Tapi dah Allah Maha Pengampun. Apa yang ditutupi Allah jangan dibuka, melainkan tobati saja. Dan jangan menganggap remeh dosa sekecil apapun, karena itu pasti balik ke kita dan menyusahkan kita. Tidak ada dosa yang tidak disaksikan Allah, tidak ada maksiat yang tidak diketahui Allah, dan pasti kembali ke kita. Untuk yang sudah terjadi, kita mohon ampun supaya tidak terjadi petaka, dan bagi yang belum terjadi, jangan coba-coba. Sebesar apapun dosa, kalau berhadapan dengan ampunan Allah, semuanya jadi kecil bagi Allah. Tapi maksiat kecil kalau disengaja itu pasti disaksikan dan ada balasannya. Maka mari kita tahan diri dari segala dosa, diantaranya menahan lisan kita, pandangan, sikap kita. Tahan diri. Mudahkan urusan, jangan dipersulit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ampuni seluruh dosa kami ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi saqaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada seluruhnya. Mohon maaf. Assalamualaikum. Oh, nanti malam di masjid Bank Indonesia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta maksudnya.